Sampai mana? Ini yang durusuluk kah? Pelajaran kelima. Sudah atau sudah sampai tamarin kedua. Adif al-kalimat al-ula ila thaniya. Sudah dibahas yang kedua atau belum? Belum. Belum, tayyib. Berarti sekarang materi kita di tamrin al-thani. At-tamrin al-thani. Nah, seperti diterangkan sebelumnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk pada pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis. Sebelumnya sudah kita terangkan juga tentang uslub yang diterangkan pada pelajaran ini adalah menyandarkan kalimat kepada kalimat yang lainnya. Dan fungsi penyandaran ini diantaranya adalah untuk menyatakan kepemilikan. Ya, seperti kalimat kitabun dengan Muhammadun. Ketika dibaca dua-duanya dengan dhammah, maka masing-masing punya arti. Tidak ada hubungan antara kitab dengan Muhammad. Kitabun artinya kitab, Muhammad artinya Muhammad. Ya. Tapi ketika dua kalimat ini kita pakai uslub dengan cara membacanya yang pertama didhammahkan saja, kemudian yang kedua diganti dengan tanwin kasrah, ya. Dan ini sudah menjadikan sebuah kelaziman. Kalau sudah masuk kepada uslub idhafah, ya, idhafah, maka kalimat yang keduanya ini jadi sebuah keharusan. Harus dibaca kasrah seperti kalimat yang didahului oleh huruf jar. Maka kalimat yang setelah huruf jar ini harus kasrah. Ini juga sama. Kitabun dengan Muhammadun. Jadi kitabu Muhammadin ini namanya kalimat atau jumlah idhofiyah. Kalau sudah seperti ini namanya jumlah idhofiyah. Yakni menyandarkan yang ini kepada kalimat yang kedua. Kalau sudah dalam bentuk jumlah idhofiyah, maka kalimat yang keduanya harus dalam keadaan kasroh abadan selamanya, ya. Nanti ada kasroh yang dalam suara kasroh, dengan suara kasroh, dalam bentuk kasroh. Ada yang kasrohnya nanti dengan fathah, tergantung kepada jenis dari kalimat yang kedua ini nanti. Jenis yang ini sekarang yang saya tampilkan, Muhammad, ini adalah kalimat yang bisa ditanwin. Ya, sehingga kalimat yang bisa ditanwin ini ketika dia harus kasroh maka kelihatan kasrohnya Muhammadin, ya. Atau kalimat lain seperti Yasir. Yasir juga kalimat yang bisa ditanwin, Yasirun, ya. Ketika Yasir jadi kalimat yang termasuk kepada jumlah idhofiyah, dibaca kitabu Yasirin. Ya. Jadi harus dalam keadaan dhammah. Itu yang kemarin kita temukan contohnya seperti akitabu Muhammadin hadza ya yasiru kitabu Muhammadin. Artinya dia bertanya, ini kitabnya Muhammad bukan? Wahai Yasir, ya. Jadi kitab ini sudah dinisbatkan kepada Muhammad. La hadza kitabu Hamidin. Nah, ini jumlah idhofiyahnya. Aina kitabu Muhammadin? Nah, lihat terus. Ada kalimat lagi, aina daftaru Ammarin? Nah, daftaru Ammarin ini juga dinamakan dengan jumlah fiyah, mengidhafatkan daftar ke atau Ammar ke daftar, ya. Maktabil mudarrisi, ya, maktabil mudarrisi. Maktabil mudarrisi. Kalau yang ini bentuknya dalam bentuk yang satu tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam. Maktabul mudarrisi. Asalnya al-maktabu dan al-mudarrisu. Sama seperti ini. Al-maktabu artinya al-maktab, ya, meja. Al-mudarrisu, guru. Ini meja, ini guru. Tapi ketika ini sudah disebutkan meja guru, hilangkan alif lamnya. Yang ini tetap, tapi dikasrahkan. Dhammahnya di maktabul mudarrisi. Kenapa di sini maktabil mudarrisi? Maktabnya enggak dibaca dhammah, tapi dibaca kasrah. Nah, kalau yang pertama ini bisa u, bisa a, bisa i. Tergantung nanti yang di sebelumnya di sini, apakah di sini itu yang menfathahkan atau yang mendhammahkan atau yang mengkasrahkan. Tapi kalau yang ini harus selalu kasroh, karena dia dikasrohkan oleh yang ini. Paham? Ya, itu untuk jumlah idhafiyah yang diterangkan dalam Ad-Darsul Khamis ini. Ya, jadi kalimat yang sebelum kasroh ini dia bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh. Seperti di sini, ala maktabil mudarrisi, dibaca maktabi karena ada ala. Dibaca maktabi karena ada ala, enggak dibaca maktabu. Ya. Adapun al-mudarrisinya, ini harus selalu al-mudarrisi, bukan sama ala tapi dengan ini. Dengan adanya apa? Idhofat dia ke maktab. Diidhofatkan kepada maktab. Terus qalamul mudarrisi, ya, qalamul mudarrisi itu sama contoh, ya, untuk idhofah. Tahtal maktabi haqibatul mudarrisi, ini semuanya contoh idhofah. Dia mengenalkan kepada kita bagaimana, ya, jumlah idhofiyah, bagaimana menyandarkan kalimat ini kepada kalimat yang sebelumnya. Ya, jadi kalau kita menyandarkan kalimat itu dan ini artinya menjadi kepemilikan, ya. Kalau misalkan apa? Siapa? Misalkan Hamid. Jadi bagaimana menyebutnya? Ranjangnya Hamid. Sariru Hamidin. Sariru Hamidin. Apa lagi? Misalnya rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Baik, itu penyandaran, ya, yang disebut dengan idhofah. Yang disebut dengan idhofah. Nah, sekarang latihan yang kedua ini perintahnya adif. Ini dari kalimat idhofah, adif. Berarti sekarang gabungkan, ya, dua kalimat di bawah ini. Adif. Baca, siapa yang mau baca? Iqra perintahnya. Tandar. Man yaqra? Adif. Alif al kalimatil. Al kalimatal. Al kalimatal. Ula. Ula ilal ilal as. Ilas sani. Saniyati. Saniyati. Ada ilah. Ya. Baik. Adif al kalimatal ula. Kalau setelah kalimat perintah, adif ini kalimat perintah. Seperti ijlis, uskut, ishrab, kul. Nah, ini kalimat perintah, adif. Nah, setelah kalimat-kalimat yang artinya perintah, maka baca kalimat setelahnya fathah. Adif al-kalimata. Adif, artinya adif apa? Gabungkan. Gabungkan atau sandarkan. Ya, gabungkan. Apa yang digabungkan? Kalimat. Ya, makanya al-kalimata, al-ula. Karena ada dua kalimat di sini. Contohnya kitabun dengan Muhammadun. Al-kalimat al-ula, kalimat yang pertama. Maksudnya kalimat kita, kitabun. Ila thaniyah, kepada yang kedua. Maksudnya ilal kalimat al-thaniyah, kepada kalimat yang kedua, yaitu kalimat Muhammad. Jadi adif, ya, gabungkan kalimat yang pertama kepada kalimat yang kedua. Tayyib. Kemudian membaca kalimat adif itu mesti dengan sukun. Ya, kalau perintah-perintah itu mesti dengan sukun. Ijlis, uskut, iqra, uktub, isma', ya, ajib. Nah, itu dengan sukun. Tapi kalimat yang seperti ini, kalau bertemu dengan setelahnya kalimat yang ada alif lam, seperti di sini, lihat, adif al-kalimah, maka boleh dikasroh. Adifil kalimatal ula. Boleh dikasroh, ya. Kata para ahlinya menyebutkan, as-sakinu idha hurrikat, hurrika bil kasri. Yang sukun as-sakin, ya, kalimat-kalimat yang bersukun as-sakinu idza hurrika, kalau mau diberikan harokat, ya, idza hurrika, hurrika bil kasri. Yang sukun itu kalau mau diberikan harokat, harokatilah dengan kas kasroh. Jadi diharokati dengan kas kasroh seperti ini. Adif, adifil, kalau mau disambung, ya, adif, adifil kalimat al ula ila thaniyati. Perhatikan ila di sini, kemarin kita belajar min ila an, min ila fi ala, huruf jar. Nah, kalimat-kalimat setelah huruf jar ini harus kasroh, ya, ila thaniyati. Baik, kita gabungkan sekarang kalimat, dua kalimat yang kita punya itu dalam contoh kitabun dengan Muhammadun, maktabun dengan al-mudarrisu. Nah, lihat dalam penggabungannya, yang pertama menjadi kitabu Muhammadin. Yang kedua, maktabul mudarrisi. Jadi intinya, dalam penggabungan ini, dalam idhofah ini, kalimat pertama yang tadinya tanwin, hilangkan tanwinnya. Begitu, hilangkan tanwinnya. Baik. Nah, dari sini dua soal. Baca kalimat sebelumnya, kemudian baca idhofahnya. Kitabun. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Hamidun. Nah, jadi Qalamun Hamidin. Qalamu Hamidin. Ahsanta. Terus yang kedua, Kitabun. Ke, nah, boleh ke situ. Miftahun dan al baitu. Jadi miftahul baiti. Selanjutnya doa. Nah. Baitun Abbasu. Baitu Abbasin. Nah, terus dukkanu at-tajiru. Dukkanun. Dukkanun at-tajiru. At-tajiru. Tajiru. Dukkanu at-tajiri. Dukkanu at-tajiri. Dukkanu at-tajiri. Nah, dukkanu at-tajiri. Terus, Pak. Ghurfatu. Ghurfatun. Ghurfatun. Aliyun. Ghurfatun aliyun. Yudhafatkan jadi ghurfatu ali. Ali. Ali. Ali. Yin. Nah, terus. Baitu. Baitun. Baitun. Terus. Al. Alamu. Muhandisu. Muhandisu. Muhandisu. Muhandisu. Al-Muhandisu. Baitul Al-Muhandisu. Nah, gabungkan. Baitul. Baitul Muhandisin. Baitul Muhandisin. Awas. Muhadisin. Muhadisi. Muhandisi. Kalimat dalam bahasa Arab kalau ada alif lam tidak dibaca tanwin. Ya, kalau tidak ada alif lam, kalau kalimat itu bisa dibaca tanwin, baca tanwin seperti ini semuanya. Miftahun, dukkanun, qalamun, baitun. Ya. Terus. Daftarun sa'idun. Daftarun sa'idin. Nah. Ismun. Ya. Al-waladun. Al al walidu. Al waladu. Al waladu. Ismun al waladu. Ismul waladi. Nah, terus. Mindilun yasirun. Jadi mindilu yasirun. Nah. Kitabun Allah. Jadi kitabun Allah. Kitabul. Kitabun Allah. Kitabun Allah. Hai, ya, terus. Komisun Amarun. Komisu Amarin. Amarin. Amarin. Terus. Bintun Al-Tabibu. Jadi. Bintul Tabibi. Bintut Tabibi. Bintut Tabibi. Nah, ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu alif lam yang dihadapannya huruf O. Kemudian alif lamnya tidak dibaca. Baitu bintut Tabibi. Nah, terus berimi. Salirun. Khalidun. Khalidun. Nah. Miftahun. Miftahun. As-sayyara. As-sayyaratu. Miftahus sayyarati. Nah, itu ya yang namanya mengidofatkan isim kepada isim yang dihadapannya. Harus begitu. Ya, jadi intinya kalimat yang keduanya itu harus selalu kasroh. Paham? Mas? Raba-raba juga. Nah, sekarang raba semuanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamun. Qalamun hamidun. Nah. Qalamu hamidin. Ayo. Lima, Mas. Miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Ulangi, diterjemahkan. Qalamun hamidun. Qalamu kolamu kolamun hamidun kolamu hamidin. Terjemahnya pulpen hamid, pulpennya ha hamid. Terus miftah, miftahun al baitu, miftahul baiti. Nah, penggaris kunci, kunci rumah. Nah, terus baitun abasun, baitu abasin, artinya rumah abas. Nah, tukanun at-tajiru, atta at-tajiru, tukanut tajiru, ta dukanut, tukanut tajiru, tukanut tajiri. Nah, toko, toko pedagang. Nah, kurfatu, kurfatun aliyun, kurfatu aliyin. Nah, kamarnya Ali. Iya. Terus satu lagi. Baitun al, baitun al muhandisu, baitul muhandisi. Masih mau? Rumah. Ya, rumah in engineering. Insinyur. Taif. Masih mau, Mas? Habiskan. Mau dihabiskan? Dicoba, Pak. Nah, habiskan, coba. Daftarun sangirun, daftarun sangirin. Nah, buku tulis Said. Iya. Terus ismun al-waladu, al-waladu, ismun al-waladu, ismun waladi. Nah, nama anak. Iya. Yeah. Terus mindi, mindilun yasirun, mindilu yasiri. Ya, yeah. Mindilu yasiri. Ya, yeah. Tanwin yasirin, mindilu yasirin. Nah, sapu tangan yasir. Nah, kitabun Allahu, kitabullah, kitabul, kita, kitabullahi. Nah, kitab Allah, Al-Qur'an. Ya, yeah. Terus qamisun ammarun, qamisu ammarin. Nah, sapu baju Ammar. Nah, baitun bin, bintu at, bintun, bintun at tabibu, bintu, bintu tabibi. Anak perempuan, anak, anak perempuan. Siapa? Anak perempuannya? Tabib, dokter. Dokter. Terus. Sarirun Khalidun. Sariru Khalid. Khalidin. Sariru Khalidin. Tempat tidur Khalid. Nah. Iftahun as-sayyaratu. Miftahus sayarati, penggaris miftah kunci, kunci, kunci apa? Sayarati, sayarati. Kunci mobil, mobil ya, sayarati itu mobil ya. Sayarati. Baik, perhatikan panjang pendeknya tetap ya di sini juga di bawah, panjang pendeknya di bawah. Ya, yang panjang baca panjang, Miftah, ya, Abbas, Yasir, Sa'id, Allah. Yang tidak panjang ya, jangan panjang. Al-Walad, Al-Muhandis, ya. Baik. Naam, jazakumullahu khairan. At-tamrinu thalith, anta dibaca perintahnya. Iqra waktub ma'al dhabti awakhir kalimati. Ahsanta, ya. Bacanya iqra waktub. Ini perintah, ya seperti tadi, adif. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ya, ini juga lihat dhabti ke awakhiri, dari awakhiri ke al kalimati, ini termasuk idhofah, sama. Ya, sama dengan yang sudah kita pelajari tadi. Dhabti awakhir al kalimati. Ini diobatkan ke sini, ini ke sini. Ya, jadi seperti itu. Asalnya dhabtin, asalnya awakhir. Kemudian awakhir terus al kalimati. Apa terjemahnya? Bacalah dan tulislah bersama dengan memberikan tanda. Nah, di akhir kalimat. Akhir kalimat. Jadi perintahnya baca dengan menjelaskan akhir kalimat. Ya. Karena umumnya pelajaran-pelajaran bahasa Arab ini dan uslub yang dikenalkan itu adalah untuk melatih bagaimana kita menjelaskan bacaan akhir kalimat. Ya, yang nanti dalam pelajaran tersendiri disebut dengan ilmu apa? Ilmu nahwi. Ilmu nahwi. Ya, secara sendiri nanti ya, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah setelah selesai kitab ini, mungkin kita ngambil buku yang khusus berkenaan dengan ilmu nahwi. Nah, nanti akan terbayang, oh ini kemarin belajar kita begini, ternyata teorinya begini, ada secara khusus dalam ilmu nahwi itu. Nah, ilmu nahwi ini adalah mempelajari tentang akhir-akhir kalimat. Akhir-akhir kalimat. Nah, ini kita secara apa namanya kayak gini tuh praktek ya, diajarkan bagaimana membaca kalimat kalimat seperti ini. Baik, anta teruskan. Sampai habis. Babu. Babu mudarrisati. Bisa dibaca mudarrisah, bisa dibaca madrasah. Mana kira-kira yang tepat? Madrasah. Nah, terus. Madrasati. Imarul. Imarul. Rojali bisa. Rojuli. Nah, rojuli. Terus? Baitu hamilin. Nah, terus? Sayyaratun mudiri. Nah. Mindiru ammarin. Iya. Ismut. Ismut talibi. Nah. Baitullahi. Iya. Fi kitabillahi. Terus. Min baitil mudarrisi. Aywa. Ala maktabil mudiri. Ala. Ala maktabil mudiri. Nah, betul semuanya ya. Jadi kalau kalimat-kalimat itu diletakkan di awal, tidak didahului oleh huruf-huruf jar, maka baca dhammah, jangan ragu. Babul mudad madrasati himarur rajuli baitu hamidin. Kalau ternyata sekarang ada fi, jangan ragu juga, kasrohkan saja. Fi kitabillahi min baitil mudarrisi. Baik, anta terakhir ulangi kemudian terjemahkan. Babun mudar madrasati. Nah, artinya pintu madrasah. Pintu madrasah, pintu sekolah. Biasa juga diterjemahkan sekolah. atau madrasah sudah jadi bahasa kita. Terus. Himaru rojuli. Keledainya, himar itu keledai. Ar-rajuli seorang laki-laki. Keledainya seorang laki-laki. Terus baitu hamidi. Ha baitu hamidi. Din. Terus apa artinya? Baitun rumah. Rumah Hamid. Terus Saya rotil. Awas, apa yang mengkasrohkannya? Gak ada. Baca dhamma. Saya rotul. Nah, artinya saya roh mobil. Mobilnya kepala sekolah. Terus mandilu amari. Satu tangan Ammar. Nah. Ismu talibi itu nama pelajar, nama siswa, nama santri. Terus baitullahi, rumah Allah. Fi kitabillahi, dalam di dalam kitab Kitab Allah. Terus min baitil mudarrisi. Mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Artinya min dari rumah. Nah, dari rumah mudarris. Terus Ala maktabil mudiri. Ala di atas. Meja. Guru. Kepala sekolah. Nah, di atas meja kepala sekolah. Jadi demikian ya, mengidhafatkan kalimat kepada kalimat yang lain. Kalimat yang pertama tergantung apakah ada yang mengkasrohkan atau memfathahkan, pada asalnya di dhammah. Kalau ada yang mengkasrohkan maka kasrohkan, kalau ada yang memfathahkan maka difathahkan. Baik, masih tersisa berapa tamrin ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Kita cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum. Harus kita akhiri dulu pelajaran kita di Ad-Darsul Khamis, ada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Kalau sekali waktu mendengar mandil itu iya sama dengan mindil, cuman mandil keluarnya itu dari lisan ammiyah. lisan amiyah itu bukan fusha, ya, bukan pelajaran, bukan bahasa dengan lahjah yang dalam buku ini, ya. Fusha itu apa ya, kadang suka disebut bahasa terpelajar atau apalah gitu. Nah, kalau amiyah itu bahasa yang biasa lahjanya dalam percakapan, hilang aturan-aturan itunya, ya, seperti yang kemarin saya sebutkan, qaf jadi a, jim jadi gim. Nah, itu amiyah, ya. Tergantung letak-letak ininya, teritorial di daerahnya, ya. Kalau misalkan sering di Arab, nanti ada yang jualan mandi lebih gini, apa itu? Mandi lebih gini, itu ada orang jualan mandi di bis, ya. Mandi lebih gini. Gini tulisnya. Bijunaihin. Mandir begini. Jadi sebut tangan, segenehan. Satu gene itu 2500-an. Ya. Mandir begini. Nah, itu lahjah amiyah itu seperti itu. Yang fushanya bijunai. Ya. Bijunai wahid, bijunai. Nah, kalau amiyahnya bukan junai, gini. Begini. Ya. Jimnya jadi gim, ya. Jadi ga, ya. Itu ami. Ya. Baik. Nah, kalau kita belajar ini, kemudian bisa melafalkannya, kemudian Allah takdirkan ketemu dengan orang-orang mereka, kita ngobrol, mereka terharu juga. Kamu belajar di mana katanya? Nanti kamu nggak akan banyak mendengar kalimat kayak gitu di sana, itu nggak begini bahasanya. Ya karena mereka sudah biasa kayak kita aja, bahasa Indonesia gimana ngomongnya, nggak bereye deh kan. Sundanya juga kayak yang Sunda nggak iye deh, yang Jawa juga kadang-kadang nggak ada iye dehnya, udah ngobrol seenaknya aja gitu. Nah itu juga di Arab juga seperti itu. Ya tapi kalau kita belajar ini, ya, untuk mencerna Quran, Sunnah, kalimat-kalimat para ulama dalam syarah-syarah mereka, mudah nantinya. Ya. Ya. Ada yang perlu diulas? Nah, tadi himar rojuli, himar seorang laki-laki. Iya. Kalau himar jantan, jadi himar. Himar jantan. Himar jantan, himar betina. Oh, itu himarnya. Oh, iya. Ya, kalau ar-rajul itu sudah ke orang. Ar-rajul bukan himar jantan. Ya, himarul mar'ah bukan himar betina. Ya. Saya. So,